Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin wa 'ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَأَشْرَ الْمُسْلِمِينَ dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyambung pembicaraan kita terkait dengan persoalan al-istiqamah. Istiqamah adalah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah Azza wa Jalla akan menitipkannya dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmatnya dan siapa yang dikehendaki untuk memperoleh karunianya, sehingga tidak ada seorang pun yang pantas untuk kemudian yatatawal untuk menyombongkan diri dan memiliki sifat iangkuh di saat dia berada dalam keistiqomahan, atau ia getar binafsihi, atau dia sombong tertipu dengan dirinya sendiri. Akan tetapi di saat dia mengetahui bahwa itu adalah taufik dari Allah di dalam hidupnya, karunia, rahmat, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib dia untuk bertawadhu karena Allah. Al-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala mengingatkan, فَإِذَا ثَبَّتَ اللَّهُ الْإِنسَانَ عَلَى دِينِهِ الْحَقِّ فَلَا يَغْتَرَّ بِنَفْسِهِ وَيَتَبَاهَا وَيَتَطَاوَلَ. Apabila Allah Azza wa Jalla mengokohkan seseorang di atas agamanya dan di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang benar, فَهَذِهِ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia tertipu dengan dirinya, menganggap bahwa dirinya tidak akan terkena fitnah atau ujian atau cobaan atau berbagai macam hal yang membahayakan dia. Jangan tertipu. Engkau harus mengetahui kalau itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia angkuh dan sombong. Jangan dia mengentengkan dan meremehkan orang lain. Namun, wa innama yatawadha'u lillahi rabbil alamin. Akan tetapi perhiasan yang harus dia buktikan dan wujudkan dalam istiqamah itu, dia bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, satu, wa yashkuruhu ala dhalik, dan dia berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal itu, wa yadra'u ilaihi an yahfadha lahu dinah. Dia berdoa meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya, wa ayyujannibahul mazaliq wazzayga, agar Allah subhanahu wa ta'ala juga dia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjauhkan darinya apa yang akan menggelincirkannya dan yang akan menyimpangkan dan menyelewengkannya. Sungguh ucapan yang sangat agung dan mulia. Karena sering seseorang di saat kemudian dia berada dalam jalan-jalan-jalan dan sebab keistiqomahan, mungkin dekat dia dengan ulama, dekat dengan ustadz-ustadz, atau mungkin dia dekat dengan barakallahu fikum alim besar rahimani wa rahimakumullah, dia berada di lingkungan ilmu, memang itu adalah asbab, sebab-sebab seseorang istiqomah kepada Allah. Tapi ingat, tidak boleh dia tertipu dengan dirinya. Artinya bahwa dia tidak akan terjatuh, menyimpang atau menyeleweng. Jangan. Jangan ada pada diri seseorang. Semuanya itu adalah usaha dan upaya yang menentukan keistiqomahan itu. Yang memberikan keistiqomahan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau tertipu dengan diri itu dibarengi dengan kesombongan, dibarengi dengan keangkuhan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ingat bahwa as-sabat al-istiqamah itu merupakan taufik dari Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memilih siapa dari hamba-hambanya yang pantas untuk menggenggam keistiqomahan itu dan siapa yang tidak pantas. Pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla atau Allah memilih dengan dalam istiqomah itu kita telah menyaksikan dalam ujian demi ujian yang silih berganti dan berwarna-warni serta para pemain-pemain yang berbeda. Dalam setiap saat munculnya fitnah-fitnah itu barakallahu fikum, Allah memperlihatkan kita bagaimana Allah dengan ridhanya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan rahmat dan karunianya memberikan taufik kepada seseorang dan Allah menahan taufik keistiqomahan itu dari seseorang. Kita menganggap bahwa dia tidak akan kokoh dan tabah serta sabar. Kenapa? Karena dia bodoh. Karena dia kurang akalnya. Karena mungkin barakallahu fikum, ya kalau belajar itu susah masuk. Kita menyangka kalau dia akan tergeret-tergeret di dalam ujian dan cobaan, keluar dari koridor keistiqomahan. Ternyata dia adalah orang yang kokoh berpegang. Dia tahu mana yang salah. Dia tahu mana yang benar. Itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menyangka dan menduga seseorang yang taat, yang tekun, puasa, sunnah, mengamalkan sunnah, dia kita menanggap bahwa dia adalah orang yang dekat dengan ilmu, hebat, pintar, menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Kita menyangka kalau dia akan istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas prinsip, di saat ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata dia adalah orang yang termasuk terkapar. Dia adalah termasuk orang yang tidak mampu melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Atau kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah anugerah dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita untuk mensyukurinya ma'asyiral muslimin dan muslimat. Kita tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus berupaya menengadahkan tangan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita. Menjauhkan kita dari segala perkara yang akan menggelincirkan kaki kita, menyimpangkan keyakinan kita, atau rusaknya tolak ukur kita barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah taufik dari Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, itulah yang mahal. Untuk memperoleh keistiqomahan sebagai taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kita harus menjaga benar-benar ketulusan dan keikhlasan kita di dalam menjalankan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Harus dijaga selalu. Dikoreksi terus, dipantau, dipantau, dipantau. Jangan sampai lengah. Barakallahu fikum. Kalau inti sari ini sudah lemah atau kita tidak mempedulikannya, siapa yang akan datang dengan kekuatannya untuk menyambar kita? Itulah setan. Setan yang akan datang untuk menyambar barakallahu, karena kita sudah lemah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau seseorang muslim, muslimah benar-benar menjaga ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla, di saat dia berada di dalam kesenangan hidup, mungkin Allah Azza wa Jalla berikan selingan, di saat dia menapaki jalan yang lurus ini, dia dapat sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, menenteramkan dia, kemudian istrinya, anaknya. Tiba-tiba sebagai selingan di dalam hidup dia menjalankan sunnah Rasul alaihi salat wassalam, Allah ujikan dia dengan sesuatu yang tidak dia sukai dan dia tidak senangi. Semakin tinggi dia berpegang, semakin diuji dengan kekurangan misalkan finansial. Terus. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, kalau dia benar-benar memposisikan diri di saat senang sebagaimana dia senang, dia posisikan dirinya di saat dia susah, maksudnya terus menjaga, menjaga, menjaga. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang seperti inilah yang Allahu Azza wa Jalla masukkan di dalam firman-Nya, alaisallahu bikafin abdahu, bukankah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan benar-benar kecukupan pada hambanya. Allah masukkan ke dalam golongan itu. Barakallahu fikum. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku ini yang dimaksud. Orang yang benar-benar menjaga ubudiyahnya kepada Allah, di saat dia senang atau di saat dia susah, dia terus jaga, dia terus perhatikan keikhlasannya. Karena yang menguji dengan kesenangan, lalu dia bisa untuk menjalankan ketaatan, ketaatan, ketaatan, adalah Allah Azza wa Jalla. Dia mengikhlaskan semuanya karena Allah, dalam ubudiyahnya itu kepada Allah, baik dalam kondisi dia susah, dialah yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya. Kata beliau, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, maksudnya mereka-mereka tadi yang disebutkan, tidak ada kekuasaan buatmu atas mereka. Tidak ada kemampuan engkau untuk menguasai mereka. Tapi kalau inti kekuatan ini lemah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka akan gampang untuk ditunggangi, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus berada dalam sebuah kesimpulan bahwa istiqamah itu merupakan sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita mengatakan itu adalah sebuah natijah di dalam hidup, sebuah nilai, thamratun min thamarati ta'at, sebuah buah yang kita lakukan, buah dari buah-buah ketaatan yang kita kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau bukti, oh nampak buktinya. Bagaimana? Di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan cobaan dan ujian terkait dengan akhirat seseorang, berarti ini adalah ujian yang sangat besar di dalam hidup, bala yang sangat besar, yaitu bala yang akan mengenai agama kita. Allah turunkan ujiannya, barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan. Sekarang kita akan menunggu siapa yang pantas untuk mendapatkan taufik dari Allah, siapa yang pantas mendapatkannya di saat itu, dan siapa yang tidak pantas, itu keputusan Allah. Kita tidak akan bisa menebak, oh fulan akan istiqomah karena dia adalah orang yang tegas terhadap ahlul bidah, orang yang pintar membantah ini membantah itu, orang-orang wah berbagai macam kebaikan, kita menganggap kalau dia akan selamat dan bebas. Ternyata keputusannya adalah tidak, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla maha bijak dan maha adil untuk menentukan itu, dan tidak akan berbuat zalim pada hambanya. Kita mengatakan, lu kok malah dia yang tersesat ya, kok malah dia yang tidak sanggup melihat kebenaran, memilah sebuah kebatilan, padahal dia adalah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata keputusannya ada di tangan Allah. Ingat, Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Loh, terus? Coba dicek. Coba dicari lagi. Coba lagi dicari, dicari, dicari. Ini natijah keistiqomahan yang diberikan oleh Allah di saat turunnya ujian dan cobaan itu. Itu adalah samraton, buah, natijah, nilai yang Allah berikan pada seseorang di saat dia istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan-ketaatannya. Ketaatan itu butuh, barakallahu fikum, keikhlasan. Kebajikan yang dikerjakan sebelum turunnya ujian butuh kejujuran, butuh takwa Allah Azza wa Jalla, butuh rasa berharap yang sangat kepada Allah, butuh kesabaran, butuh tawakal dalam menjalankan ketaatan-ketaatan sampai kemudian ujian Allah turunkan. La ya akhi, saya melihat dia menyampaikan sifat jujur, menyampaikan keikhlasan, masya Allah, menyampaikan itu penilaian kita, barakallahu fikum. Kita tidak bisa melalui penyampaian kata-kata dan kalimat seseorang ini kita bisa mengatakan, oh dia sudah ikhlas, oh dia sudah jujur. Tidak bisa. Makanya kita jadikan majlis seperti ini majlis tanasuh wa tadzakur. Kita saling ingat mengingatkan. Kita saling bertegur sapa. Kita saling nasihat menasihati. Berharap apa yang datang dari Allah itu berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya, barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh, oh dia sudah ikhlas. Oh tidak boleh, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, di saat kita menilai cuma bisa luarnya kita menilai seseorang akan istiqomah, wah akan menjadi orang kokoh atau tidak akan jadi istiqomah, ternyata di saat Allah turunkan ujian, kita yang menyangka, menduga fulan akan kokoh, akan istiqomah, ternyata dia yang pertama kali tersambar. Ternyata dia yang menjadi roesnya, kepalanya, barakallahu fikum, dalam fitnah itu. ternyata dia yang menjadi terdepan, ternyata dia yang menjadi pimpinannya. Misalkan kita harus tahu, maka dengan ujian itulah Allah akan membongkar apa yang kita tidak tahu. Allahu Azza wa Jalla menampakkan di permukaan, menampakkan barakallahu fikum di depan kita, yaitu apa yang selama ini kita tidak tahu, bahwa ujian itu menampakkan apa yang tersembunyi dalam batin. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan adanya ujian dan cobaan itu, Allahu Azza wa Jalla akan menampakkan seseorang yang disembunyikannya. Selama ini apa yang disembunyikannya? Maka jawabannya adalah dengan Allah turunkan ujian. Agar Allah menyelamatkan engkau, wahai saudaraku, yang punya kejujuran di dalam mengikuti manhaj ini. Wahai saudaraku, dengan ujian itu, untuk kemudian menjaga ketulusan dan keikhlasan engkau, atau menambah ketulusan dan keikhlasan untuk berjaga-jaga, akan menyusul ujian yang lebih besar lagi. Apakah saya akan termasuk lulus atau tidak? Semakin berjaga-jaga, semakin melindungi diri, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, menjaga ketaatan-ketaatan kita. Jangan sampai di saat kita melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah sambar taufik itu, Allah ambil hidayah itu, Allah tidak berikan kita keistiqomahan di saat kita membutuhkan. Berarti sebuah kegagalan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Artinya agar kita tahu Allah tidak akan berbuat kepada hambanya di saat Allah menahan hidayahnya dari siapapun juga, atau di saat Allahu Azza wa Jalla mencabut hidayahnya dari siapapun juga, Allah tidak berbuat zalim. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersama-sama, barakallahu fikum, mendengarkan ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terserah, Sarah. Jazakallah khair. Beliau faham berarti bar. Kalau sampai mengatakan jam 10, berarti beliau enggak faham yang sedang berbicara. Tapi beliau mengasih 15 menit lagi. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menggiring kita bahwa ternyata istiqomah itu merupakan natijah. Taufik untuk istiqamah itu merupakan sebuah nilai yang dipetik oleh seseorang di saat dia benar-benar menjaga dirinya, barakallahu fikum, fi ta'ati rabbih, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau pertama kali membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat 30. Qala Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alayhim wala hum yahzanun, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhimul malaa'ikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya, dia mengucapkan Rabbunallah, ucapan tentu tidak akan berguna dan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Pengamalan besar Di saat seseorang mengatakan Rabbunallah adalah mentauhidkan dia di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dia kemudian istiqamah mengucapkan Rabbunallah dengan konsekuensi-konsekuensinya, akan turun atas mereka para malaikat. Satu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah hiburan di dalam hidup bagi orang yang benar-benar menjaga ketaatan dirinya kepada Allah, yaitu agar jangan para malaikat itu memberikan kabar gembira, agar jangan kalian takut. Takut menghadapi apa yang akan datang di saat kematian itu datang menjemput. Allahu Azza wa Jalla melalui para malaikatnya memberitahukan anda jangan takut menghadapi apa yang akan ke depan di saat ajal itu datang menjemput. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di belakang. Kalau al-um itu istiqamah di atas manhaj ini, dia menjaga ketaatan dirinya, barakallahu fikum. Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, di saat Allah muliakan anak-anaknya, anak yatim tersebut, wa kana abuhuma saliha. Dulu bapaknya orang ini adalah orang soleh. Allah Azza wa Jalla muliakan anak yang ditinggalkan dalam keadaan dia adalah soleh dan istiqamah. Oleh karena itu, tugas tanggung jawab kita wahai orang tua terhadap anak-anak kita adalah memulai dari diri kita sendiri. Jaga keistiqomahan kita, barakallahu fikum, di dalam menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena ini semuanya akan berdampak terhadap anak keturunan kita. Melihat al-ab tidak punya keistiqomahan di rumahnya, al-um juga demikian, barakallahu fikum, dia tidak melihat sebuah keistiqomahan, ketaatan yang benar-benar sebentar duduk di media sosial, sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini. Wah, repot, ribut, barakallahu fikum, dengan urusannya tersendiri. Sampai sholat aja, ya terlambat, jauh terlambatnya al-um. Ya, barakallahu fikum. Keistiqomahan sangat-sangat menguntungkan pada diri keluarga tersebut. Kalaupun kita sudah menjaga dengan sebenar-benar penjagaan, lalu anak kita mungkin jadi anak nakal, kita sudah berikan perhatian, sabarkan dirimu wahai al-ab, sabarkan dirimu wahai al-um, jangan kecewa, jangan merasa malu. Engkau akan merasa malu di saat engkau sendiri tidak istiqomah. Engkau harus merasa malu di saat engkau al-um tidak istiqomah. Tapi jika engkau benar-benar istiqomah wahai al-ab, wahai al-um, lalu kemudian Allah uji dari anak kita, mungkin nakal, menjadi bahan pembicaraan orang, sabarkan dirimu, terus berupaya dan berusaha, menengadahkan tanganmu, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kecewa, jangan menyesal, berusahalah sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membimbing dan mengarahkan. Jangan. Karena sifat putus asa itu akan menjatuhkan kita ke dalam kelalaian untuk terus mendoakan anak kita, barakallahu fikum. Jengkel bawaannya, ketemu sama anaknya kepinginnya wah namper, bahkan mungkin bunuh karena memalukan dia, karena nakal. Jangan. Jangan ma'asyiral muslimin dan muslimat. Dia adalah anak engkau. Baca kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di saat di hadapan hukuman besar akan datang sebagai hukuman terhadap kaumnya, berarti Nabi Nuh sekian lama mengingatkan istrinya, mengingatkan anak-anaknya, sampai datang keputusan Allah Azza wa Jalla untuk dihukum negeri itu. Itu pun terus dia berupaya untuk menyelamatkan, memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Ini yang harus kita miliki sebagai akhlak mulia dari sang al-ab dan sang al-um. Kita berharap dengan sikap mulia kita terhadap anak kita, kita berikan perhatian walaupun mungkin dia nakal. Kita tidak marah kepadanya karena ini adalah ujian buat dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Terus berharap dengan dia tenang, tentram, sabar, terus berdoa, Allah jadikan itu adalah pintu kebaikan sebentar atau di belakang hari pada anaknya itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau kejengkelan, kemarahan, ketidaksukaan, emosional, ingin terus kalau melihat anaknya ingin dipukul, maka Anda akan tidak lagi berjuang kebaikan buat anak Anda. Engkau tidak akan mendoakannya lagi. Kalaupun engkau mendoakan, dalam kondisi seperti itu akan bisa menolak doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sabarkan dirimu, barakallahu fikum. Terus engkau tenangkan, tenteramkan dirimu sebagai seorang al-ab dan um. Terus berdoa mengingatkan dia, jangan pupus asa. Keistiqomahan al-ab dan al-um akan bisa suatu saat dan suatu hari mewarnai anak itu. Mungkin di awal dia mewujudkan keistiqomahannya, diuji, dicoba, diuji, dicoba, lulus, lulus, lulus. Berharap dari keistiqomahan dia untuk menghadapi anaknya itu, Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai pintu hidayahnya. Barakallahu fikum. Dan kita tentu di saat melihat saudara kita seperti itu diuji oleh Allah, jangan sampai kita memandang dia sebagai dengan pandangan yang remeh, kemudian sinis. Tapi dia sedang diuji oleh Allah. Kita harus memberikan bantuan kepadanya. Kita harus membesarkan jiwa dan hatinya. Ini adalah anaknya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dia berikan, ningkatkan, dia nasihati. Sabar mas, sabar. Apalagi kalau dia belum memiliki anak yang sebaya itu. Masih anak kecil-kecil-kecil-kecil. Atas suatu saat, dia akan menghadapi seperti yang dihadapi oleh saudaranya. Berarti engkau harus menjadikan bahwa anak salafiyin, anak ahlus sunnah wal jamaah yang mungkin sedang nakal sifatnya atau kurang, maka engkau harus menganggap dia adalah anak engkau. Dia adalah orang yang harus engkau perbaiki. Dia adalah orang, ini adalah hartanya ahlus sunnati wal jamaah. Dia engkau tegur, engkau sabar, sabarlah, perbaiki akhlak. Terus, barakallahu fikum. Jikalau itu yang engkau lakukan terhadap saudara engkau, ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengeluarkan, membantu, membebaskan saudaranya mukmin dari hal-hal yang memberatkan dia, malapetaka menimpanya, Allah akan balas dengan yang lebih di dunia dan di akhirat. Terus sampai kemudian Rasulullah mengatakan, pertolongan Allah akan selalu menyertai seorang hamba di saat hamba itu selalu menolong saudaranya. Dia sedang ditimpa oleh kesusahan karena mungkin anaknya. Dia sedang ditimpa oleh perasaan berat mungkin karena anaknya. Dia datang mengingatkan, memberikan jiwa yang sabar, jiwa yang tabah. Itu adalah anaknya kita, wahai saudaraku. Sabar, coba kita sama-sama berikan perhatian. Kita tegur dia. Kita. Semuanya ini adalah amalan yang mulia di dalam menjalankan roda dakwah yang sangat berat ini. Barakallahu fikum. Semuanya keistiqomahan kedua orang tua akan memberikan dampak yang positif pada anak itu di saat dia telah meninggal dunia. Jangan engkau bersedih. Apa yang ditinggalkan di saat Allah Azza wa Jalla bercerita tentang Nabi Musa membangun, memperbaiki rumah anak yatim itu? Itu adalah sebuah kemuliaan sesungguhnya di dalam hidup anak yatim itu. Tapi itu ada pengaruh dari yang telah meninggalkan dia, yaitu wa kana abuhuma salihah. Oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, wa biwajhin khas al aba wal ummahat. Mari kita memulai dari diri kita sendiri, menjaga keistiqomahan diri kita fi taatillahi azza wa jalla, memperbaiki keikhlasan kita, memperbaiki kejujuran kita di saat kita berada dalam kesenangan dan kesusahan, di saat kita terjatuh dalam noda-noda dosa dan kesalahan, untuk kita segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. InsyaAllah kita akan melangsungkan kapan? Jadwalnya pagi jam 9:30 biiznillah. Setelah kita selesai membicarakan tentang keistiqomahan biiznillah, kita akan beranjak di depan apa kita butuh istiqomah yang kuat. Barakallahu fikum, terkait dengan fitnah, ujian dan cobaan yang menyapa kita di dalam hidup. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.